Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita membahas pembagian dari naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa huwa ala kismaini. Naibul fa'il dibagi menjadi dua. Al-aula hadfu ala. Yang lebih baik penulis jurumnya ini tidak usah memberi kata ala ya. Jadi kata ala ini yang lebih baik dibuang menurut penulis Al-Asmawi. Itulah makna lil istilah, karena tidak ada manfaat, tidak ada arti yang mendesak untuk mendatangkan makna istilah ya. Ala ini kan maknanya di atas ya. Jadi yang lebih baik menurut Al-Asmawi adalah wahwa kismani, tidak usah diberi ala, wahwa kismani. Jadi naibul fa'il itu ada dua, qauluhu dhahirun wa mutmar. Dua itu adalah isim dhahir dan isim mutmar. Fa dhahiru aqsamuhu katsiratun tabluhu arba'ina suratan. Naibul fa'il yang berupa isim dhahir itu pembagiannya banyak sekali hingga mencapai 40 bentuk ya, 40 bentuk. Arba'atun lil mudzakkar. 4 bentuk itu untuk naibul fa'il laki-laki. Wahyal mufradu kadzuriba zaidun. 4 untuk laki-laki itu adalah yang pertama mudzakkar yang mufrad. Contohnya dzuriba zaidun. Zaid ini kan laki-laki ya, laki-laki satu. Zaid dipukul. Wal mutsanna al mudzakkar kadzuriba zaidani. Yang kedua adalah dua lelaki. Contohnya dzuriba zaidani. Zaidani dua laki-laki. Jam'ul mudzakkar kadzuriba azaidun. Yang ketiga jamak mudzakkar, contohnya dzuriba zaidun. Kata zaidun ini kan beberapa lelaki, tapi jamaknya mudzakkar salim. Wa jam'u taksir kadzuriba zuyud. Kemudian yang keempat adalah jamak taksir, contohnya dzuriba zuyud. Kata zuyud ini beberapa laki-laki, tapi jamaknya tidak jamak mudzakkar salim melainkan jamak taksir. Jadi untuk mudzakkar saja ini sudah ada 4. Fahadil aqsamul arba'atu yarfa'uhal madhi wal mudhari. Di 4 bagian ini amilnya atau fiilnya itu bisa berupa fiil madhi, bisa juga berupa fiil mudhari. Kalau contoh di sini kan fiil madhi. Kalau dicontohkan fiil mudhari berarti kan nanti jumlahnya ini menjadi 8 ya, karena 4 dikalikan 2 kan 8. Wa misluha al arba'atu al musnadatu lil mu'annas. Hal yang sama seperti naibul fa'il mudzakkar adalah naibul fa'il mu'annas. Kadzuribat hindun. Seperti contoh dzuribat hindun. Hindun ini kan satu perempuan. Wal mutsannal mu'annas kadzuribat hindani. Dan dua perempuan, contohnya dzuribat hindani. Hindani ini perempuan dua. Wajam ul mu'annas salim kadzuribat hindatu. Dan jamak mu'annas salim, contohnya dzuribat hindatu. Hindatu ini beberapa perempuan. Wajam ul mu'annasi al mukasar kadzuribat al hunut. Kemudian yang keempat, jamak mu'annas yang taksir ya, mukasar atau taksir. Contohnya dzuribat al hunut. Hunut ini beberapa perempuan. Fadil arba'atu yarfa'uhal madhi wal mudhari'u aidan. Seperti halnya mudzakkar, mu'anas ini juga dirafakan oleh fi'il madhi dan fi'il mudhari', sehingga jumlahnya itu menjadi 8 ya. Jadi mudzakkar ada 8, mu'anas ada 8. 8 ditambah 8 itu sudah berapa itu? 16 ya, sudah 16. Wal mudhafu ilaya il mutakallim. Ditambah lagi naibul fa'il yang dimudhafkan ke ya mutakallim. Kadzuriba abi. Seperti contoh dzuriba abi. Ayahku dipukul. Wal mudhafu ila ghairi ya il mutakallim. Dan naibul fa'il yang dimudhafkan ke selain ya mutakallim, contohnya kadzuriba abuka. Seperti contoh dzuriba abuka. Wahadani misalani yarfa'uhal madhi wal mudhari. Dua contoh ini yaitu naibul fa'il yang dimudhafkan ke ya mutakallim dan ke selain ya mutakallim itu yang merafakan bisa fi'il madhi bisa fi'il mudhari, sehingga jumlahnya 4 ya. Jadi tadi jumlahnya sudah 16, 16 ditambah 4 berarti 20. Fahadhi isrun, ya. Contoh-contoh ini sebanyak 20. Wal fa'ilu fiha iman nakiratun au ma'rifah. Ini kok fa'il, ya. Dan fa'il ini yang kalau ada yang menyimak dengan kitab ini mohon dikoreksi, ya. Ini benar-benar katanya ini benar-benar fa'il atau naibul fa'il. Naibul fa'il itu ada yang berupa nakirah, ada yang berupa ma'rifat, ya. Jadi tadi kan jumlahnya sudah 20. Jumlahnya sudah 20. 20 itu bisa nakirah, bisa ma'rifat. Berarti 20 dikali 2. Itu kan nanti hasilnya 40, ya. Hasilnya 40. Jadi sesuai dengan hitungan awal tadi bahwa naibul fa'il itu jumlahnya arba'ina surah ini, ya. 40. Qauluhu wal mudmaru 12. Jadi 40 ini bentuk dari naibul fa'il isim zohir. Kalau yang isim dhamir, isim mudmar itu jumlahnya 12. Itsnani lil mutakallimi. 2 dari 12 adalah bermakna mutakallim. Mutakallim yaitu orang yang berbicara, orang pertama. Wa huma dzuribtu wa dzuribna. Dua mutakallim itu contohnya dzuribtu dan dzuribna. Tu untuk satu, na untuk beberapa. Paham satu dari mukhatab. 5 dari 12 ini untuk mukhatab. Mukhatab itu orang kedua, orang yang diajak bicara. Fahiyal mufradu al mukhatab, al mufradatu al mukhatabah. Yang pertama satu lelaki mukhatab, yang kedua wal mufradatul mukhatabah, perempuan satu mukhatab, al musanna al mukhatab, dua laki-laki mukhatab, wa jam'ul mudzakkar al mukhatab, beberapa laki-laki mukhatab, wa jam'ul muannasi al mukhatab, dan beberapa perempuan mukhatab. Wa hamzatun lil ghaib, 5 untuk ghaib, ya. 5 untuk ghaib ini orang ketiga, ya. Dia wa hiyal mufradul ghaib, satu lelaki yang ghaib, wal mufradatul ghaibah, perempuan yang ghaib, maksudnya orang ketiga, wal musanal ghaib, dua ghaib. Musana ini antara laki-laki dan perempuan kan nanti sama, ya, bentuknya sama, sehingga hitungannya cuma satu. Musana muhatab dan musana ghaib itu sama. Kalau musana muhatab kan tuma, ya, durib tuma. Kalau musana ghaib duriba dan duribata, nanti ada tambahan taknya kalau yang musanna. Jam'ul mudzakkaril ghaib, jam beberapa lelaki ghaib, jam'ul muannatsil ghaib, beberapa perempuan ghaib. Wala yahfa 'alaika amsalatuha wa i'rabuha. Ini husnudzon sekali penulisnya, ya. Contoh-contoh semua ini dan i'rabnya itu sudah jelas. Sudah jelas bagi kalian sehingga tidak usah ditulis, ya. Buat sendiri maksudnya. Babul mubtada'i wal khobar. Ini sudah masuk ke bab mubtada' dan khobar, ya. Innama jama'ahuma fi babin wahid litalazumihima ghaliban. Mengapa mubtada' khobar ini dijelaskan dalam satu bab, tidak dijelaskan sendiri-sendiri, mubtada' sendiri, kemudian khobar sendiri? Mengapa dikumpulkan dalam satu bab? Karena keduanya ini lumrahnya, normalnya keduanya ini selalu bersama, ya. Ay anal mubtada'a yalzamuhul khobaru kathiron. Jadi maksudnya selalu bersama itu mubtada' itu kebanyakan bersama dengan khobar, ya. Seperti yang kita tahu, ya, kalau ada mubtada' ya ada khobar. Itu hukum normalnya seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe, ya. Kemudian wa min ghairil ghalib qad yasuddul fa'ilu masadal khobar. Termasuk dari susunan mubtada yang tidak lumrah adalah ada fa'il yang menempati tempatnya khobar. Jadi mubtada tidak bersama dengan khobar tapi bersama dengan fa'il. Nah, itu termasuk yang tidak normal. Ghairul ghalib. Kaqaulika aqaimun az-zaidani. Contohnya ini aqaimun az-zaidani. Qaimun ini mubtada, zaidani fa'il. Tidak khobar tapi ini fa'il. Aku iman al-zaidani. Falhamzatu lil istifham. Hamzah ini adalah hamzah yang digunakan bertanya. Wa qaimun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Kata qaimun adalah mubtada' yang dirafakan karena menjadi mubtada', karena berada di permulaan kalimat. Wa raf'u dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Tanda rafaknya dengan dhammah yang jelas di huruf akhirnya. Wa zaidani fa'ilun shadda masdal khabar. Kata zaidani ini menjadi fa'il yang menempati tempatnya khabar. Jadi mestinya mubtada' bersama dengan khabar, tapi fa'il ini menempati tempatnya khobar. Jadi ada mubtada yang bersama dengan khobar. Waqad yakunul mubtada la khobarullah. Terkadang ada mubtada yang tidak punya khobar, mubtada sendirian. Kaqaulika aqallu rajulin yaqulu dzalik. Contohnya kata aqallu rajulin yaqulu dzalik. Sedikit sekali lelaki yang mengucapkan itu. Jadi ini ada kata aqal, aqal ini mubtada. Kemudian yaqulu dzalik ini tidak khobar tapi sifatnya, sifat atau na'at. Faqalu mubtada'un marfu' bil ibtida. Kata aqal adalah mubtada' yang dirafakan dengan amil ibtida. Wa raf'uhu dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Rafa'nya menggunakan dhammah yang jelas di akhirnya. Wa aqalu mudhaf. Aqalu ini menjadi mudhaf. Wa rajulin mudhafun ilaihi majrur. Kata rajul adalah mudhaf ilaih yang dibaca jar. Wajarruhu kasratun dhahiratun fi akhirihi. Tanda jarnya adalah kasrah yang jelas di huruf akhirnya. Wa yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin dhahirah. Kata yaqulu adalah fi'il mudhari' yang dirafakan dengan dhammah yang jelas. Wal fa'ilu mustadirun jawazan takdiruhu huwa. Fa'il dari kata yaqulu adalah dhamir yang tersimpan, dhamir mustadir. Dhamir mustadir jawaz. Jawaz artinya domir itu bisa ditempati isim dhohir ya. Kalau domir itu dibayangkan berupa kata huwa. Wadha maf'ulun fi mahalin nasbin. Kata dha ini adalah maf'ul bih yang i'rabnya nasab. Walamu lil bu'di. Huruf lam setelah zal ini. Huruf lam setelah zal ini adalah huruf yang menunjukkan jauh ya. Menunjukkan jarak jauh. Jadi yang menjadi maf'ul itu hanya zalnya saja. Lam dan kaf ini sudah lain lagi. Lamnya untuk jauh, wal kafu harfu hitab, dan kafnya ini untuk huruf yang menunjukkan hitab ya. Hitab maksudnya orang yang diajak bicara, orang kedua. Wa jumlatu yaqulu dzalik fi mahali jarrin sifatun lirajul. Nah ini ya. Kata yaqulu dzalik itu jumlahnya, jumlah yaqulu dzalik, jumlah fi'liyah yaqulu dzalik itu mahalnya adalah jar menjadi sifat rajul. Jadi tidak khobar dari aqallu tapi sifat dari rajul. Wa lam takun hadhil jumlatu khobaron. Jumlah ini tidak menjadi khobar. Li'anna ihtiyajan nakirah ila sifat asyaddu min ihtiyajil mubtada' ila khobar. Mengapa jumlah ini tidak dijadikan khobar? Karena isim nakirah membutuhkan sifat dibandingkan dengan mubtada' membutuhkan khobar, itu lebih kuat isim nakirah membutuhkan sifat. Jadi kata aqalu rajul ini kan ada dua apa ya, dua tuntutan. Aqalu mubtada' menuntut khobar. Rajulin isim nakirah menuntut sifat ya. Tuntutan sifat, tuntutan nakirah kepada sifat dibandingkan dengan tuntutan mubtada' kepada khobar, itu ternyata lebih kuat tuntutan nakirah kepada sifat. Sehingga yaqulu dzalik ini tidak dijadikan khobar dari aqalu tapi dijadikan sifat dari rajul. Wa hadhihi tasmiyatu hiyal masyhuratu indan nuhat. Mubtada' dan khobar, penamaan mubtada' khobar itu adalah nama yang sudah populer di kalangan ahli nahwu. Wa amma sibawaihi fa innahu yusammi hadzal bab bi babil mabni wal mabni ala. Imam Sibawai ternyata mubtada khobar ini memiliki istilah yang lain ya. Jadi Imam Sibawai tidak menamai mubtada khobar dengan mubtada khobar, tetapi menamainya dengan mabni dan mabni ala. Mabni mabni ala. Wa amal manatiqatu fayusami in fayusama ya fayusama indahum bil maudu wal mahmul. Kalau ulama mantik ya, manatiqah ini ulama mantik, Ulama mantik menamai mubtada khobar dengan istilah maudu dan mahmul. Jadi maudu ini untuk mubtada, mahmul untuk khobar. Wa amma ahlul bayani wal ma'ani fayusamunahu bil musnadi wal musnadi ilaih. Kalau ulama balagoh, ya, bayan dan ma'ani ini bagian dari balagoh ini ya, bayan dan ma'ani. Ulama balagoh menamai mubtada khobar dengan istilah musnad dan musnad ilaih. Jadi pembahasan mubtada khobar itu sebenarnya tidak ada, tidak hanya dibahas di nahwu saja, dibahas pula di ilmu mantik dan ilmu bayan ma'ani, ilmu balagoh. Hanya saja berbeda istilah ya. Hanya saja mereka beda istilah ya. Kalau nahwu mubtada khobar, kalau mantik maudu mahmul, kalau balagoh musnad dan musnad ilaih. Demikian video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.